Siki Korintus, Paus 16. Sane mangken, ngeniang jinah sane jaga katurang ring para kaulan ide sangyang widiwase, sane wenten ring jagat Yudea, laksanayang je sekadi sane sampun tuturang tiang ring pesamuan-pesamuane ring wewengkon Galatia. Nyabran rahine redite, mangne semeton suang-suang, nganehang jinah semetone akidik, manut pikoleh semetone suang-suang, tur punduhang je, mangne rikale tiang rauh, semeton nenten repot malih munduhang jinahe punike. Yening tiang sampun rauh, sapusire je sane percayain semeton, punike jaga utus tiang ke kota Yerusalem buat makte pedanan semetone tur pacang kedulurin antuk surat buat pesamuane irike. Yening semeton merasa perlu mangde tiang taler sareng merike, tiang pacang luas nyarengin ipun. Tiang misadie jaga ngerauhin semeton, sesampune tiang ngelintangin wewengkon Makedonia, santukan sane mangkin tiang sedekan memargi jaga ngelintang irike. Tiang memanah mesandekan aja bos ring genah semetone, minab kantos lintang masan dingin. Sesampune punike, semeton meresidayang nulungin tiang buat nerusang kemargin tiangi. Tiang tanje memanah ngerauhin semeton wantah aslap saban kewanten, nanging tiang memanah suwe sarang-sarang ring para semeton, yening ide sang penembahan ledang. Nanging tiang pacang jenek irike ring kota Efesus, ngantos rauh rerainan Pentakostane, santukan irike tiang polis sele becik pisan, buat ngemargiang pekarian sane ageng tur penting, ya dia setuju akeh anak sane nungkasin. Yening Timotius ngerauhin semeton, tampi je ipun, santukan ipun taler dados pengayah ide sang penembahan, padah sekadi tiang. Sampunang je kantos wenten semeton, sane ngenistayang ipun. Nanging tulungin je ipun, mangdane ipun meresidayang lanturang pemargin ipune saharahayu, mangda ipun gelis mewali ring tiang, santukan tiang sareng semeton semeton tiosan, sampun suwe nyantosang rauh ipune. Ngeniang ring semeton iragane Apolos, tiang sampun ping kude-kude mepengedih ringipun, mangda ipun nyak rauh ninjoin semeton iriki, sareng ring semeton semetone sane lianan. Nanging ipun durung meresidayang rauhin semeton mangkin. Benjangan, yen wenten sele sane becik, sinah ipun pacang rauh. Ring pemuput pada yatne je semeton. Pagehang je kepercayaan semetone. Semeton patut wanen tur kukuh bakuh. Laksanayang je seluiring pekarian semetone medasar antuk kepitresnan. Para semeton sampun pada uning, mungguing Stepanus miwah kule wargani pune, ipun dados anak Kristen sane pengawit ring jagat Akaya. Ipun sampun ngayahin para kaulan ide sangyang widiwase. Punika awinanipun tiang nunas mangde semeton, setinut ring pimpinan anake sane sekadi Stepanus punike, tur taler ninutin sekancan anake sane sampun tuyuh sareng-sareng mekarye ring ipun. Tiang merasa liang ring manah uli krane rauhipun Stepanus, Portunatus miwah Akaikus, santukan ipun sampun ngentenin para semeton. Ipun sampun ngeranayang liang idep tiange, sekadi ipun ngeliangang idep semetone sareng sami. Anake sane kadi asapunike patut kajiang. Pesamuan-pesamuan sane wenten ring jagat Asia, ngaturang pengayu bagia ring semeton pesamuan sareng sami. Kadi asapuni ke taler, Aquila miwah Priscilla, rauheng pesamuane sane wenten ring umah ipune, taler ngaturang pengayu bagia buat semeton sareng sami. Taler par semeton sane wenten irike, sami ngaturang pengayu bagia ring semeton. Pado saling aturin pengayu bagia je, ring pantaran para semetone, meduluran pengaras sane suci. Tiang Paulus, taler ngaturang pengayu bagia melantaran tampak liman tiang iniri. Sapo sireje sanetan tresne bakti ring ide sang penembahan, mangdeipun keni pesisip ide sang yang widiwase. Maranata, duh ratu penembahan, gelisang jerauh. Sih pesuecan ide yang Yesus, penembahan iragane, nyarengin semeton sareng sami. Tresna asih tiange, taler nyarengin semeton sareng sami, sejeroning ide sang Kristus Yesus.